Kita lanjutkan dari pembahasan mustasna tentang penggunaan praktek goiro dan siwa. Memang ini agak rumit, ini goiro dan siwa. Artinya yang di-i'rabnya ini goiro sendiri, bukan kata yang setelahnya. Kalau illa itu dia tidak di-i'rab, tapi kata yang setelahnya ini yang di-i'rab. Baik dia nasab atau ikut mustasna minhu atau setelahnya. Tapi dalam goiro yang di-i'rab itu adalah goironya sendiri. Apakah dia nanti nasab atau dia mengikuti mustasna minhunya. Kita masuk contoh saja. Qamaru rijalu ghairu Zaidin. Para laki-laki itu telah bangun kecuali Zaid. Kalau kita takdirkan dengan illa, maka takdirnya adalah telah bangun para laki-laki illa Zaidan. Karena Zaidan mansub, maka i'rab ini kita limpahkan kepada ghairu semisal itu. Qamaru rijalu ghairu Zaidin. Karena kiasan mengikuti, kalau kita ganti illa ghairunya, Zaidan pasti nasab. Karena positif dan disebutkan mustasna minhu. Dalam hal ini, kalam ini qamaru rijalu ghairu Zaidin susunannya positif dan ada mustasna minhunya ar-rijalu. Maka yang dinasab bukan kata yang setelah ghairu, tapi ghairunya itu sendiri yang di-i'rab nasab. Qamaru rijalu ghairu Zaidin. Qamaru rijalu ghairu Zaidin. Maqama. Maqamaru rijalu ghairu Zaidin. Kalau ghairu kita ganti illa dibaca maqamaru rijalu illa bisa Zaidan atau Zaidun. Dalam hal ini maqamaru rijalu ghairu Zaidin kalimatnya negatif. Disebutkan mustasna minhu, maka hukumnya boleh nasab atau mengikuti mustasna minhunya. Maka kita berpendapat maqamaru rijalu ghairu, ghairu marfu ikut pada mustasna minhunya. Mana dia? Ar-rijalu. Boleh juga dibaca ghaira sebagai mustasna. Sedangkan kata yang setelah ghaira atau siwa selalu cer sebagai mudhof ilaih. Ini dua alat pengecualian yang telah kita bahas, tiga, malah tiga bukan dua, yaitu illa, ghairu dan siwa. Sedangkan al-mustasna dengan khala, ada, hasya, boleh atau bebas dua hukum. Jadi kalau kalian jumpai alat-alat pengecualian dari khala, kemudian ada, kemudian hasya, bebas dua hukum. Yang pertama, nasab sebagai maf'ulbi apabila ketiganya dianggap fi'il. Maksudnya kata-kata yang jatuh terletak setelah khala, ada, hasa bisa nasab sebagai maf'ul bih apabila ketiganya ini yaitu khala, ada, hasa dianggap sebagai fi'il. Terus yang kedua, jer. Kata-kata yang jatuh setelah khala, hasa dan ada bisa jer apabila ketiganya dianggap huruf jer. Karena ketiganya ini bisa dianggap huruf jer. Namun khala bisa jelas nasabnya, yaitu siwa, ada, khosa, hasa dan khola. Ini menjadi jelas nasab apabila dia masuk pada ada dan khola ma masdariyah. Jadi kalau ma mendahului ada dan mendahului khola, maka wajib kalimat kata-kata yang setelah ma ada dan ma khola nasab sebagai maf'ul bih. Jadi kalau kita katakan ma ada Zaidan, wajib nasab ma khola Zaidan. Sedangkan ma ini tidak bisa masuk pada hasa. Jadi karena hukumnya kan boleh dua tadi diterangkan bahwa bisa dua dianggap nasab apabila semuanya itu dianggap sebagai fi'il atau dia dianggap huruf jer, maka kata-kata kalimat yang setelahnya itu dianggap sebagai jer apabila ketiganya dianggap sebagai huruf jer. Dan menjadi jelas bahwa setelah khola dan ada itu wajib nasab apabila khola ada didahului oleh ma masdariyah. Maka ma khola ma ada Zaidan, ma khola Zaidan hukumnya wajib nasab karena didahului oleh ma masdariyah. Dan ma tidak masuk pada hasa. Jadi sekali lagi bahwa hukumnya bisa nasab sebagai maf'ul bih apabila ketiganya yaitu khola, ada, dan hasa dianggap fi'il. dan bisa jer, kalimat setelahnya bisa jer apabila hola, ada, dan hasa dianggap huruf jer, dan menjadi jelas nasabnya apabila ma masuk pada hola dan ada sebagai maful bih setelahnya. Setelah ma ada, ma hola, kalimat setelahnya wajib nasab ma zaid, ma hola zaidan misalkan, maka zaidan sebagai maful bih, dan ma ini ma masdariyah tidak masuk pada hasa. Inilah pembagian tentang mustasna dan beberapa hukumnya. Sekarang kita menginjak pada isim-isim nasab yang di'irab nasab, termasuk golongan yang nasab adalah al-munada. Al-munada kalau ditinjau secara bahasa dia yang dipanggil. Nada yunadi munadatan. Nidaan, munadin, munadan. Fa'ala yufa'ilu, mufa'alatan. Munada rumusnya dal, ialah yang dipanggil, isim yang jatuh setelah alat panggilan. Kita katakan bahwa dia adalah isim, kemudian dia itu nasab. Bagaimana dia bisa menjadi nasab apabila jatuh setelah alat panggilan? Kalau pada mustasna nasabnya jatuh setelah alat-alat pengecualian, tapi dalam munada nasabnya apabila jatuh setelah alat-alat panggilan. Adapun alat-alat panggilan itu atau dikatakan dengan huruf nida, huruf nida berarti huruf yang berfungsi untuk memanggil, seperti ya, ya wahai, ya Rasulullah misalkan. Ya ayuhan nas, wahai para manusia. Ya ayuhal ladina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini ya. Atau dengan a. A zaidan, wahai zaid. Aya, bisa juga wahai. Ini definisi awal dari munada. Menginjak setelahnya hukum munada. Hukum munada ada dua, yaitu yang pertama nasab. Dalam penjelasan berikut ini kita akan mengetahui kalimat apa saja kalau terletak setelah alat-alat panggilan dia bisa menjadi nasab. Yang pertama apabila munada mudhof, alat panggilan mudhof, misalkan ya abdallahi ta'al, wahai Abdullah kemarilah. Abdallah susunannya mudhof, munada mudhof. Karena kenapa? Susunannya ada dua kata, Abdun dan Allah. Tatkala dia mudof Abdallah, maka di'irab mansub Abda. Tidak kita katakan Abdullah, tapi karena kemasukan huruf nida menjadi dia panggilannya ya Abdallahi. Tidak kita katakan ya Abdullah, tapi karena dia munada mudof di mansub ya Abdallahi ta'al. Kemudian dia bisa menjadi nasab pula apabila munada syabihun bil mudhof, munada yang menyerupai hampir sama dengan mudhof. Pengertian syabihun bil mudhof, menyerupai mudhof, adalah apa saja yang bersambung dengan sesuatu yang merupakan penyempurna maknanya. Jadi antara munada dengan sabihun bil mudhof ini merupakan penyempurna makna. Misalkan dalam contohnya, ya tali'an jabalan inzil, wahai seorang pendaki gunung turunlah. Ya huruf nida, tidak ada i'rabnya. Tali'an mansub sebagai munada, oleh karena itu garisnya itu dipisah, tali'an sebagai munadanya mansub. Jabalan sebagai syabihun bil mudofnya, seolah-olah tali al jabali, antara tali dengan jabal itu seolah-olah mudof karena menyerupai, karena dua kata. Tapi hakikatnya bahwa jabalan jika ditinjau secara i'rab dia sebagai maf'ul bih, wahai pendaki gunung, pendaki gunung, gunung itu didaki, maka yang dikenai pekerjaan oleh tali, orang yang mendaki gunung. Inzil fi'il amr. Dan tali'an jabalan ini kita katakan sebagai syabihun bil mudhof karena merupakan penyempurna makna. Wahai pendaki, pendaki apa? Perlu penjelasan. Pendaki rumah, pendaki pohon, atau pendaki yang mana? tapi ternyata pendaki gunung. Jabalan ini sebagai penyempurna makna dari Talian, sehingga dikatakan bahwa Talian itu bisa nasab karena dia sabihun bil mudof dengan jabalan. Jabalan mansub bukan sebagai munada tapi sebagai maf'ul bih, mendaki gunung. Ya Talian jabalan inzil. Contoh kedua, ya hamilan hakibatan hamra'a ta'al. Wahai seorang yang membawa tas merah, kemarilah. Ya hamilan hakibatan hamra'a ta'al. Ya huruf nida. Hamilan munada, jatuh setelah huruf nida. Mansub hakibatan mansub sebagai maf'ul bih. Hamra'a mansub sebagai na'at, tas yang merah. Ta'al, kemarilah. Dalam jumlah ini kita katakan wahai seorang pembawa. Pembawa apa? Ini masih mubham, masih belum jelas. Tatkala kita datangkan hakibatan, pembawa tas, menjadi jelas, maka menjadi penyempurna makna. Jadi makna sabihun bil mudof, adanya dia sebagai penyempurna makna. Wahai seorang yang membawa tas merah, kemarilah. Ya hamilan hakibatan hamra. Bisa juga sabihun bil mudofnya yang setelahnya, ini rafa, tidak harus nasab. Misalkan, ya jamilan fi'luhu, wahai orang yang bagus pekerjaannya. Ya jamilan fi'luhu, wahai orang yang bagus pekerjaannya. Fi'luhu sebagai fa'il dari jamilan. Jamilan sifat musabbahah yang beramalan seperti amalnya fi'il. Ya jamilan fi'luhu, fi'luhu sebagai fa'il. Jamilan nasab sebagai munada. Kemudian keadaan ketiga, bahwa isim yang jatuh terletak setelah munada bisa di'irob mansub apabila munada nakirah ghairi maksudah. Munada yang nakirah, tidak ada alnya, dan dia ghairi maksudah, tidak jelas tujuannya, tidak jelas maksudnya, mana yang dituju tidak jelas. Masih bersifat umum. Misalkan, ya rajulan angkitni, wahai rajul, wahai seorang laki-laki, selamatkanlah aku. Rajulan di sini belum jelas. Misalkan ada sekelompok orang, kelompok orang berkumpul, kemudian kita terjerembab dalam sebuah lubang. Kita katakan, wahai seorang laki-laki, siapa saja yang ada yang mendengar suara saya, selamatkan saya. Itu sifatnya masih umum. Ya rajulan, maka ketika bersifat umum, kalimat yang jatuh setelah munada ini di i'rab mansub sebagai munada. Ya huruf nida, huruf munada, rajulan mansub sebagai munada. Antut ni fi'il amr. Antut fi'il amr, fa'ilnya mustatir, takdirnya anta. Ni ya'nya di situ sebagai maf'ulun bih fi mahali nasbin. Ini hukum pertama dari munada, bahwa dia i'rabnya nasab. Jadi setelah huruf nida, dia di'rab nasab dengan perincian apabila munadanya mudof, apabila munada sabihun bil mudof, apabila munadanya nakirah ghairi maksudah. Keadaan kedua, mabni atas tanda rofaknya. Maksudnya dia di'rab mabni di atas tanda rofaknya. Nanti i'rabnya adalah fi mahali nasbin, bukan mansub tapi fi mahali nasbin, walaupun alamatnya dia alamat rofak. Mabni di atas tanda rofaknya, baik tanda rofaknya dengan domah atau dengan waw atau dengan yang lainnya. Misalkan saja kita rinci satu persatu, yaitu munada bisa di'irob mabni di atas tanda rofaknya apabila munada mufrad alam. Munada mufrad alam, maksud mufrad adalah dia tidak bersambung, tidak mudof, dan tidak sabihun bil mudof. Nah, maksud mufrad adalah tidak mudof dan tidak sabihun bil mudof, itu namanya mufrad. Tidak mudof ke kata yang lain dan tidak sabihun bil mudof, tidak memerlukan penyempurna makna. Apabila munada itu alam, alam itu nama seperti nama orang, kunyah dan lain sebagainya telah lewat, dan mufrad dia tidak mudof dan tidak sabihun bil mudof, maka dia di'irab dengan mabni di atas tanda rofaknya. Maka kita katakan, ya Muhammadu ikra, wahai Muhammad, bacalah. Muhammad dia alam, mufrad, tidak mudof tidak Muhammad Abdillah misalkan, tidak, tapi dia hanya Muhammad, dan tidak Sabihun bin Mudof, maka di i'rab mabni di atas tanda ropaknya. Bagaimana i'rabnya? Ya huruf nida. Muhammad munada alam atau munada mufrad mabni di atas tanda rofaknya. Apa tanda rofaknya di sini? Dhamma. Karena mufrad kalau di rofak itu dhamma. Mabni di atas tanda rofaknya dhamma. I'rabnya fi mahalli nasbin. Ya Muhammadu. Jadi jangan dikatakan ya Muhammadu rofak. Kalau dikatakan Muhammadu rofak, apa kedudukannya? Apakah dia mubtada? Apakah khobar? Apakah isim kana? Apakah fa'il? Tidak. Ternyata dia i'rabnya fi mahalli nasbin sebagai munada mufrad, munada alam. Yang kedua, bahwa isim yang jatuh setelah alat-alat huruf-huruf nida, huruf-huruf panggilan bisa di'rab mabni di atas tanda rofaknya apabila munada nakirah maksudah. Maksudnya nakirah masih sifatnya umum tapi sudah tertentu maksudnya, sudah diketahui, belum dikenal tapi sudah jelas orangnya. Kita katakan hai rojul, kita udah akrab, kita panggil aja hai rojul, wahai seorang laki-laki, dia pasti akan paham bahwa yang dituju adalah saya, karena kita sudah kenal. Memang sifatnya dari segi katanya, lafadznya tidak jelas, tapi dari segi maknanya sudah jelas, karena sudah kenal. Misal, ya rojulu ankitni, wahai seorang laki-laki, selamatkan saya. Perbedaan antara munada nakirah ghairu maksudah, munada yang nakirah yang belum jelas, masih bersifat umum, dengan munada nakirah yang sudah jelas, bahwa kita misalkan, kita jatuh dalam sebuah lubang. Kemudian ada di hadapan kita beberapa orang. Kalau yang ghairu maksudah, kita katakan siapa aja selamatkan saya. Tapi kalau yang maksudah, kita tujukan ada teman kita yang sudah akrab, yang sudah kenal, kita tuju, wahai rojul, selamatkan saya, kita mengisyaratkan kepada dia. Maka dikatakan rojul itu sebagai munada nakirah maksudah. Ketika itu, maka i'rabnya tidak nasab, karena dia sudah maksudah, lain halnya dengan ghairu maksudah. Maka i'rabnya, ya, huruf nida, rojulu fi mahali nasbin, bukan maksud lagi, fi mahali nasbin. Mabni di atas tanda rofaknya yaitu dhamma. Ankit ni sama seperti i'rab di atas. Ya qadiruna anfiku, wahai orang-orang yang qadirun, yang mampu infakkan. Qadiruna munada nakirah maksudah. Ya huruf nida. Qadiruna munada nakirah maksudah fi mahalli nasbin, dimabnikan di atas tanda rofaknya yaitu wawu. Wawu karena menunjukkan qadiruna, wawu sebagai menunjukkan jamak. Qadiruna jamak mudzakkar salim, ketika dia rafa maka di i'rab dengan tandanya wawu. Anfiku, berinfaklah kalian, fi'il amar, fa'ilnya adalah wawu jamaah, dan dia fi'il amar mabni di atas dengan membuang nun. Anfiku. Setelah itu, setelah kita bahas dua hukum ini, maka diharapkan nanti ketika bertemu dengan alat-alat munada seperti ya, a, dan aya, dia dibaca nasab dengan tiga persyaratan. Apabila munadanya mudof, kemudian apabila munadanya sabihun bil mudof, kemudian yang ketiga apabila munadanya nakirah ghairu maksudah. Dan dia dibaca mabni atas tanda rafa dan i'rabnya fi mahali, apabila yang pertama dia munada alam, yang kedua apabila munada nakirah maksudah. Selanjutnya, jika ingin memanggil munada yang ada alnya, ada dua cara. Jadi kalau suatu nama atau kata pakai al, kemudian kita ingin memanggil dia, bagaimana caranya? Ada dua cara. Yang pertama, diawali dengan ya ayyuha jika mudzakkar, atau ya ayyatuha jika mu'annas. Jadi kalau namanya dia nama mudzakkar laki-laki, maka pakai ya ayyuha. Tapi kalau mu'annas, ya ayyatuha, tambahan ta. Yang kedua, jika diawali isim isyarah yang sesuai. Jadi diawali, bisa diawali, kita awalkan, dikedepankannya isim isyarah yang sesuai. Contoh dari poin pertama, bahwa jika namanya mudzakkar diawali dengan ya ayyuha. Ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuha an-nabiyyu. An-Nabiyyu mudzakkar, dan dia ada alnya. Jadi kalau munada ada alnya dan kita ingin panggil, maka cara pertama pakai ya ayyuha untuk mudzakkar. Ya ayyuhan nabiyyu. Bagaimana i'rabnya dalam kalimat ya ayyuhan nabiyyu ini? Ya huruf nida, ayyu munada mabni di atas tanda rofaknya, ayu. Nah, jadi dia bukan munada mudof. Ha huruf tanbih, tidak ada i'rabnya, huruf tambahan, tanbih untuk memberikan peringatan. Ya ayu, ayu munada yang di i'rab mabni di atas tanda rofaknya, karena dia sudah maksudah ayu. Siapapun asalnya, tapi kalau dia sudah tertentu, an-nabiyyu rofak sebagai, baik dia sebagai badal atau sebagai sifat. Kaidahnya, kalau munada yang pakai al itu berasal dari isim yang mustaq, berasal dari isim yang mustaq, isim fa'il, isim maf'ul atau isim tafdil, maka dia di'irab sebagai na'at, sebagai na'at, sebagai sifat. Tapi kalau dia doang munada berhiaskan al, yang ada alnya, dia berasal dari isim yang jamid, maka di'irab sebagai badal, sebagai badal, tidak sebagai sifat. Jadi yang di'irab sebagai sifat apabila berhiaskan dengan al dan dia dari isim mustaq, maka sebagai sifat atau na'at. Kalau dia berasal dari isim jamid, maka di'irab sebagai badal. Ya hadzan nabiyyu, ini contoh kedua bahwa bisa didatangkan dengan isim isyarah yang sesuai. Hawa isim isyarah, dia di'irab fi mahali nasbin, mabni di atas tanda rofaknya. An-nabiyyu bisa sebagai badal atau sebagai na'at dengan kaidah yang tadi telah disebutkan. Kemudian contoh kedua untuk wanita. Kalau wanita pakai ya ayyatuha. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ya huruf nida, tidak ada i'rabnya. Ayyatu mabni di atas tanda rofaknya, karena dia munada yang maksudah, nakirah maksudah. Ha huruf tanbih, tidak ada i'rabnya. An-nafsu sebagai imma, sebagai badal atau dia sebagai sifat. Kalau dia dari isim mustaq, maka sebagai sifat na'at. Kalau dari isim yang jamid, maka dia sebagai badal. Al-mutmainnah, al-mutmainnah sebagai na'at dari an-nafsu. An-nafsu sebagai na'at atau dia sebagai badal karena dia dari isim yang jamid. Ya hadhihin nafsul mutmainnah, ya hadhihin nafsu al-mutmainnah. Jadi an-nafsu disebut sebagai badal dari munada ayyatu. An-nafsu sebagai badal karena dia dari isim jamid, bukan isim mustaq. Kalau isim mustaq nanti diurat sebagai sifat atau na'at. Ini berapa hukum bila munadanya itu di al, atau dia bila munadanya berhiaskan al, maka ada dua cara. Didahulu ya ayyuha dengan mudzakkar, atau ya ayyatuha untuk mu'annas, atau juga pakai isim isyarah yang sesuai. Kalau mudzakkar isim isyarahnya mudzakkar, kalau mu'annas isim isyarahnya mu'annas. Adapun memanggil Allah, ya Allahu, biasa diganti dengan Allahumma. Iya, kita sering dengar Allahumma gfirli, Allahumma gfir lana, ya Allah ampunilah kami, Allahumma, bukan ya Allah. Ini sering kita pakai Allahumma. Biasanya ini diganti dengan Allahumma. Kadang biasanya diganti dengan Allahumma. Maka i'rabnya misalkan Allahumma akfirli, Allahumma ikfirli, Allahu, Allahu sebagai munada mufrad mabni di atas tanda rofaknya, fi mahali nasbin. Min yang double, Allahumma, itu sebagai ganti huruf munada yang dibuang. Asalnya kan ya Allah, tapi tatkala diganti Allahumma, maka Allahu munada mufrad, dia dimabnikan di atas tanda rofaknya, fi mahali nasbin. Min yang double, humma, minnya itu yang bertasdid, huruf pengganti dari huruf munada yang dibuang, tidak ada i'rabnya. Sekarang kalau kita ingin mengetahui, kadang-kadang munada itu dibuang hurufnya, tiba-tiba nasab. Apa yang membuat dia nasab? sebagai maf'ul bih, bukan. Sebagai maf'ul ajli, bukan. Tapi ternyata dia sebagai munada dan hurufnya dibuang. Ini banyak. Misal, ya Rabbana, ini asalnya. Wahai Rabb kami, ya Rabbana, ini asalnya. Dan dia mansub sebagai munada yang mudof. Ya Rabbana, mudof ilahnya. Mansub sebagai munada mudof. Tapi seringnya huruf ianya dibuang, tiba-tiba langsung Rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Rabb kami, sungguhnya engkau maha ra'uf, maha pengasih dan maha penyayang. Ra'uf, maha bijaksana, maha lembut, ra'uf. Fur rahim, rahim, pengasih, penyayang. Jika munada mudof kepada ya mutakallim, maka ya-nya boleh dibuang. Jika munadanya mudof kepada ya mutakallim, artinya kata kalimat yang setelah ya itu namanya munada. Jadi kalau kalimat jatuh setelah alat-alat panggilan, huruf-huruf munada, maka dinamakan munada. Dan munada ini mudof kepada ya mutakallim, ya yang menunjukkan domain saya, misalkan saya Robi, Rob saya, ianya itu ya mutakallim, gantian dari ana. Maka ianya boleh dibuang. Misalkan ya Robi, wahai Robku. Robi di sini mudof bersambung dengan ya mutakallim. Robku, yi, ya di situ, ya Robi, Robi, ya terakhir itu merupakan namanya ya mutakallim, ya yang menunjukkan pembicaraan saya. Wahai Robku. Tatkala demikian, maka boleh ianya dibuang. Langsung saja, Rabbi zidni ilma. Sudah huruf nidanya dibuang, ya mutakalimnya pun dibuang. Rabbi berarti di situ bukan jar. Nah, karena takdirnya dia munada mudof, dia asalnya irobnya mansub. Tapi huruf nidanya dibuang dan huruf yang mudofnya dibuang, maka menjadi Rabbi zidni ilma. Kalau kita katakan Rabbi jer, apa yang membuat dia jer? Tidak ada huruf-huruf jer, tapi tiba-tiba dia jer, maka dikatakan Rabbi irobnya mansub, dia munada mudof, dan huruf nidanya dibuang, ya mutakalimnya pun dibuang. Rabbi zidni ilma, wahai Rabku, tambahkanlah kepadaku ilma, ilmu. Ya Rabku, tambahkanlah ilmu padaku. Inilah munada dan beberapa hukumnya yang termasuk golongan dari isim-isim yang nasab. Dan kita akan masuki poin terakhir dari isim yang nasab. Poin terakhir yaitu at-tamyiz. Sebelum kita masuk at-tamyiz, maka kita perlu mengulang kembali isim-isim yang nasab. Di antaranya itu yang pertama adalah isim inna, kemudian khobar kana, kemudian maf'ulun bi, kemudian maf'ul mutlak, maf'ul li ajli, maf'ul ma'ah, kemudian dzaraf, kemudian hal, kemudian mustasna, al-munada. Yang ke-10 akan kita sampai, ini at-tamyiz. Selanjutnya yang ke-11, at-tamyiz. Tamyiz, tamyiz secara bahasa itu membedakan. Tamyiz perbedaan. Tamyiz mayyaza yumayyizu tamyizan. Membedakan, perbedaan membedakan. Ialah isim nasab. Jadi ingat bahwa dia isim kemudian nasab. Pembahasan kita nasab terus, tidak ada rasa. Karena kita, karena pada bab ini kita membahas golongan isim-isim yang nasab. Kemudian dia itu nakirah. Seperti syaratnya hal harus nakirah, dan tamyiz pun harus nakirah. Memberi penjelasan isim sebelumnya yang masih belum jelas. Perbedaannya kalau hal itu memberikan penjelasan tentang keadaan isim yang diterangkan, yaitu baik berupa fa'il atau maf'ul bih, jadi menerangkan keadaan fa'il dan maf'ul bih. Hanya saja kalau tamyiz dia sama-sama nakirah, cuma fungsinya memberikan penjelasan isim yang sebelumnya, baik itu fa'il, baik itu maf'ul bih, yang masih belum jelas, masih mubham. Bukan menerangkan keadaan, tapi menerangkan kejelasannya. Adapun ciri-ciri tamyiz yaitu yang pertama jatuh setelah timbangan. Menunjukkan alat-alat timbangan, maka isim yang jatuh setelahnya di'irab mansub sebagai tamyiz. Misalkan istaraitu jiraman zahaban. Saya telah membeli 1 gram emas. Kalau kita cukupkan perkataan kita, saya telah membeli 1 gram, orang akan bertanya-tanya. 1 gram apa? 1 gram perak bisa, 1 gram emas bisa, 1 gram yang lainnya bisa. Tapi ketika kita katakan dahaban emas, maka hilanglah kerancuan yang suatu yang belum jelas menjadi hilang. Kalau kita katakan istaraitu jiraman dahaban, saya telah membeli 1 gram emas. Timbangannya mana? Gram. Dahaban jatuh setelah timbangan, yaitu gram. Maka dahaban mansub sebagai tamyiz. Tamyiz rumusnya ta dan mim. Yang kedua, jatuh setelah takaran. Takaran sama timbangan beda. Takaran. Contohnya, akhadtu sa'an tamran. Saya telah mengambil satu sa'. Apa? Berupa apa? Berupa kurma. Satu sa' adalah ukurannya adalah satu genggam, satu apa, kalau kita menengadahkan tangan itu namanya satu mud. Kalau empat mud itu satu sa', jadi satu sa' itu empat mud. Satu mud itu kalau kita menengadahkan kedua tangan itu namanya satu mud. Jadi empat mud itu sama dengan satu sa'. Akhadtu sa'an tamran, saya mengambil satu sa'. Satu sok apa? Bisa satu sok beras, bisa satu sok gandum, tapi yang kita ambil adalah satu sok tamron. Maka tamron sebagai penjelas dari kata yang belum jelas, yaitu soan. Karena soan masih bersifatnya umum, takaran. Takaran banyak, satu sok gula, satu sok gandum, atau yang lainnya. Maka tatkala kita katakan tamron bahwa yang kita ambil itu satu sok kurma, maka jelaslah perkataan kita bahwa yang kita ambil adalah satu sok tamron. Tamron maksud sebagai tamyiz. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Barang siapa yang beramal dengan seberat biji sawi khairan, berupa kebaikan, yarah, maka dia akan melihat. Pembahasan kita khairan nasab sebagai tamyiz jatuh setelah takaran, yaitu seberat mithqal. Ya, takarannya seberat biji sawi khairan, berupa kebaikan. Karena kalau kita diam, misalkan sama ya'mal mithqala dzarratin, barang siapa yang beramal seberat biji sawi, berupa apa amalan ini? Berupa kebaikan atau kejelekan? Tapi ternyata kebaikan, maka khairan sebagai tamyiz dari mithqala dzarratin, tamyiz sebagai penjelas, mansub. Kemudian yang ketiga, tamyiz ciri-cirinya lagi setelah jarak, jatuh setelah jarak. Misalkan istaraitu syuburan ardon, saya telah membeli satu jengkal tanah. Ardon, syuburan ardon, kalau kita cukupkan saya telah membeli satu jengkal saja, perkataan kita kurang, masih bersifat belum jelas. Satu jengkal apa ini? Satu jengkal kaki atau satu jengkal apa? Ternyata kita yang beli adalah, yang dibeli satu jengkal itu adalah tanahnya, satu hektar tanah misalkan. Istara itu suburan ardon. Ardon tamyiz mansub dengan fathah, isim mufrad. Yang keempat, jatuh setelah hitungan. Tamyiz bisa dia menjadi nasab apabila jatuh setelah hitungan. Yang pertama, nasab mufrad setelah hitungannya antara 11 sampai 99, sampai 99. Artinya tamyiznya ini dia berupa nasab dan mufrad, tidak jamak. Apabila jatuh di antara hitungan 11 sampai 99. Wa itwa adna Musa arba'ina lailatan. Dan tatkala kami memberikan janji kepada Musa arba'ina lailatan, 40 malam. Wa it ketika, wa adna fi'il madi, mabni di atas sukun karena bersambung dengan nun fa'il. Nah, sebagai fa'il fi mahali raf'in, Musa sebagai maf'ul bih yang pertama, arba'ina maf'ul bih yang kedua, lailatan sebagai tamyiz dari arba'ina, karena dia jatuh setelah bilangan 11 sampai 99, 40 itu diantara 11 sampai 99. Dan tamyiznya harus mufrad nasab, lailatan nasab dan dia mufrad, karena jamak dari lailatan adalah layali. Yang kedua, ada juga tamyiz jatuh setelah bilangan, tapi i'rabnya dia jer. Jer dan, yaitu jer dan jamak, yaitu bilangan antara 3 sampai 10. 3 sampai 10. Jadi kalau tamyiz terletak setelah bilangan 3 sampai 10 dia harus jar dan jamak. Jamak harus jar dan jamak. Misalkan qara'tu arba'ata kutubin. Qara'tu fi'il madi, mabni di atas sukun karena bersambung dengan ta' fa'il. Tu sebagai fa'ilnya fi mahali raf'in. Arba'ata mansub sebagai maf'ul bih. Kutubin sebagai tamyiz. Dia jatuh setelah bilangan 4. Saya telah membaca 4 kitab. Kutubin tamyiz. Tamyiznya ini jar. Kutubin. Dan dia kutub jamak dari kitab. Kitabun kitabani kutubin. Jadi kalau tamyiz terletak antara bilangan 3 sampai 10, maka tamyiznya jar dan jamak. Qara'tu arba'ata kutubin. Yang kelima, bukan jatuh setelah 4 ciri di atas. Jadi jatuhnya bukan setelah 4 ciri di atas, tidak ada ciri-cirinya. Ana aktsaru minka malan, saya lebih banyak darimu harta. Dia jatuh setelah isim tafdil, aktsaru. Biasanya demikian. Kalau ada isim mansub jatuh setelah isim tafdil, aktsar, maka biasanya dia sebagai tamyiz. Kabura maktan indallahi antakulu ma la taf'alun. Amat besar sekali kemurkaan Allah engkau berkata dengan apa yang tidak kamu kerjakan. Maktan sebagai tamyiz dari kaburo. Maktan sebagai tamyiz dari kaburo. Inilah akhir dari pembagian golongan isim-isim yang nasab. Ada 11 dan sekarang kita masuk pada pengikut isim yang nasab. Kalau pada rasa ada pengikut-pengikutnya isim yang rasa, sekarang pun kita akan bahas pengikut-pengikut isim yang mansub. Mengenai macam-macam penjelasan dan rumusnya, lihat keterangan ketika membahas pengikut isim yang rasa, baik itu sifat, na'at, badal, atof, taukid. Ini sudah dijelaskan pada isim yang rasa. Di sini hanya akan disampaikan contoh-contoh pengikut isim yang nasab saja. Jadi contohnya saja, tidak dipanjangkan secara panjang lebar lagi karena sudah dibahas sebelumnya. Misalkan contoh na'at, ihdinas sirata al-mustaqima. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Pembahasan kita al-mustaqima, na'at kepada as-sirata. Sirata sebagai maf'ulun bi. Wattaku yauman turji'una fihi ilallah. Dan takutlah kalian pada suatu hari yang kalian akan dikembalikan kepada Allah. Turja'una ilallah. Turja'una, bukan turji'una tapi turja'una. Pembahasan kita turja'una, dia sebagai na'at karena jumlah apabila jatuh setelah nakirah sebagai na'at. Ra'aitu kitaban gilafuhu jayyidun, saya telah melihat sebuah kitab yang sampulnya sangat bagus sekali. Gilafuhu jayyidun jumlah ismiyah. Gilafu mubtada, jayyidun khobar. Susunan mubtada khobar jumlah ismiyah sebagai na'at jatuh setelah isim nakirah. Kalau jumlah jatuh setelah isim nakirah maka dia sebagai na'at. Kemudian contoh ataf, walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahim. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim. Wau, wau ataf. Ibrahim mansub sebagai ataf dari Nuh. Alladhi khalaqal mauta wal hayata, sebagai ataf dari al mauta. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapakah yang lebih baik amalnya. Wa may yaksib khati'atan aw itsman, barang siapa yang mengerjakan, menghasilkan kejelekan atau dosa, summa yarmi bihi bari'an faqadih tamala buhtanan isman mubina. Itu pembahasan kita isman nasab sebagai ataf dari khati'atan. Kemudian yang selanjutnya contoh dari taukid, walau sya'a lahadakum ajma'in. Kalau saja Allah berkehendak, tentulah dia akan menunjuki kalian ajma'in. Taukidnya ajma'in, taukid ke kum. Kum menunjukkan jamak. Maka menggunakan kata ajma'in. Lahadakum ajma'in. I'rabnya adalah fi mansub. Mansub dengan ya. Kum fi mahali nasbin sebagai maf'ulun bihi. Ajma'in sebagai taukid. I'rabnya nasab dengan tanda nasabnya ya. Karena dia jamak. Da'autul qa'ida nafsahu. Saya memanggil pimpinan itu dengan sendirinya. Da'autul qa'ida nafsahu. Nafsahu mansub taukid ke qa'ida. Karena qa'ida mufrad maka pakai nafsun. Al-Badal dalam ayat ihdinas siratal mustaqim dilanjutkan sirata mansub sebagai badal. alladzina an'amta alaihim. An'amta fi'il madi mabni di atas sukun, fa'ilnya adalah ta fi mahali raf'in. Kemudian contoh terakhir dari babal, ihtaramtu aliyan ilmahu. Ihtaramtu fi'il madi mabni di atas sukun, fa'ilnya adalah ta. Aliyan mansub sebagai maf'ul bih, ilmahu sebagai badal. Ini namanya badal. Ihtaramtu aliyan ilmahu, dalam jumlah ini terdapat badal istimal. Mana dia? Yaitu ilmahu. Ilmahu badal istimal dari aliyan. Aliyan mansub sebagai maf'ul bih, saya telah menghormati Ali ilmunya, maka ilmunya sebagai badal dari Ali. Kemudian akaltul mauza nisfahu, aku telah memakan pisang setengahnya. Ini namanya badal ba'ab minkul, ba'du minkulun. Akaltu fi'il madi mabni di atas sukun, kemudian fa'ilnya ta fi mahali raf'in sebagai fa'il. Ta'nya ini ana. Al mauza mansub sebagai maf'ulun bihi, nisfahu sebagai badal, ba'at minkul mansub sebagai badal, hu mudhaf ilaih fi mahali jar. Sempurna sudah pembahasan kita tentang isim-isim yang nasab. Diharapkan dengan dua pembahasan inti ini, yaitu rafa' dan nasab, kita sedikit demi sedikit dapat bisa membaca kitab yang tanpa harakat. Karena inti dari nahwu dan sharaf ini adalah kalau kita dapat menguasai rob dua ini, yaitu rafa' dan mansub, insya Allah kebanyakan kita akan lebih banyak dapat menguasai dalam membacanya. Dan nasab ini merupakan bagian yang terumit, bagian yang terumit yang harus kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh, baik dari segi perbedaannya, apa bedanya antara maf'ul bih dengan maf'ul fih dzaraf, apa bedanya maf'ul mutlak dengan maf'ul li ajli, kemudian wawu ma'iyah dengan atof, kemudian juga tentang hal dan tanwis karena adanya kemiripan sama-sama nakirah, dan sebagainya, munada dengan mustasna, mustasna dengan illa, mustasna dengan ghairah. Semua ini harus dimurajaah kembali, diulang-ulang kembali, agar apa yang kita telah dapat dari sekian banyak kaidah di sini, tinggallah penerapan kita dalam menerapkannya. Dan sedikit demi sedikit kita harus rajin dalam membaca Al-Quran misalkan. Kita harus amati ayat per ayat, kata demi kata, kalimat demi kalimat kita lihat. Ini fi'il apa? Kalau fi'il madi, timbangannya apa? Kalau fi'il mudhari, dia ikut wazan yang mana? Kemudian mana pelakunya dari fi'il ini? Kalau ini fa'il pasti butuh pelaku, mana pelakunya? Kalau dia mubtada, mana khobarnya? Demikian seterusnya. Jadi dengan terbiasa seperti itu, ketika membaca ayat kita berusaha untuk memahami. Dan kalau tidak ada artinya, maka kita buka Quran terjemahan misalkan atau kamus, maka akan membantu sekali dalam proses untuk cepat dapat memahami kitab bahasa Arab yang tanpa harakat. Karena disanalah lautan ilmu terbentang di dalam kitab ulama yang ditulis tanpa menggunakan harakat. Banyak sekali kitab syarah, kitab hadis yang menggunakan tanpa harakat, yang tidak bisa kita membacanya kecuali dengan belajar bahasa Arab, terutamanya bahasa Arab dalam hal qawaid, baik itu qawaid nahwu, sharaf, atau qawaid yang menunjang lainnya. Inilah sedikit pesan yang dapat disampaikan dalam pertemuan terakhir dari pembahasan isim-isim yang nasab. Insyaallah kita lanjutkan berikutnya, yaitu tentang isim-isim yang jar sebagai penyempurna dari i'rab isim. Karena i'rab isim itu ada tiga, baik rafa, nasab maupun jar, dan kita akan melangkah pada i'rab terakhir dari i'rab isim, yaitu i'rab jar. Dan ini lebih mudah dari kedua i'rab sebelumnya, hanya saja perlu perhatian juga dan tidak bisa disepelekan juga.